نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله meneruskan tafsir Qur'anil Azim memasuki ayat ke-100 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Kalau diserukan kepada mereka, hendaknya kalian mengikuti yang Allah turunkan kepada kalian. Mereka menjawab, justru kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami. Apakah mereka tetap mengikuti bapak-bapak mereka walaupun bapak-bapak mereka itu tidak berakal dan tidak terbimbing di atas hidayah? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan kepada kaum mukminin tentang sikap atau keadaan orang-orang musyrik dan kafir yang kufur dan menyekutukan Allah. Mereka ini kalau diajak, diingatkan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka meninggalkan kebiasaan yang selama ini mereka jalani dari tradisi dan ajaran sesat, dari kejahilan dan kebutaan dalam agama, Allah memberikan solusi terbaik bagi mereka, ilmu yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun musyrikin, orang-orang kafir itu justru menjawab, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari keturunan-keturunan sebelum kami, nenek moyang kami yang turun temurun kami dapati melakukan ini, yaitu kekufuran mereka, kesyirikan mereka, peribadatan yang mereka lakukan kepada selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan dengan Allah, sesembahan-sesembahan mereka. Itu yang mereka dapati turun-temurun dari nenek moyang mereka, aban anjad, dari bapak mereka, dari kakeknya, dari bapaknya kakek, dan seterusnya. Tradisi jahiliyah yang diwariskan turun-temurun sampai kepada Quraisy. Maka Allah pun mengingkari dan mencela mereka dengan firman-Nya, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah bapak-bapak mereka itu, nenek moyang mereka itu, yang mereka jadikan panutan, yang mereka bersuri toladan dan mengikuti jejaknya, walaupun tidak berakal sama sekali, tidak memiliki pemahaman yang benar dalam agama, tidak pula terbimbing di atas hidayah dari Allah, tetap saja mereka ikuti? Pertanyaan ini dari Allah maknanya adalah pengingkaran. Allah mengingkari dan mencela sangat keadaan musyrikin yang selalu enggan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggan meninggalkan kebiasaan buruk mereka, kesesatan syirik mereka, hanya karena alasan ini kita dapati dari warisan leluhur kami. Diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dengan sanadnya kepada Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, "Annaha nazalat fi ta'ifatin minal yahud, da'ahum Rasulullah SAW ilal Islam, faqalu bal nattabi'u ma'alfayna alaihi aba'ana fa'anzalallahu hadihil ayat." Ayat ini turun berkenaan tentang sekelompok dari Yahudi yang didakwai Rasulullah SAW untuk masuk Islam, tetapi jawaban mereka, kami akan tetap mengikuti leluhur kami. Maka Allah turunkan ayat ini. Demikian kata Ibn Abbas. Dan Yahudi ma'ruf salah satu dari kelompok orang-orang kafir yang musyrik kepada Allah SWT. Di dalam ayat lain di surat An-Nahl 60, Allah berikan permisalan tentang orang-orang kafir itu, lilladzina la yu'minuna bil akhirati matalus saw, bagi orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, bagi mereka permisalan yang jelek, permisalan yang buruk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan permisalan itu sebagai celaan kepada mereka. Di dalam ayat Al-Baqarah 171, kelanjutan ayat tadi, wa matalu alladhina kafaru kamatali alladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Permisalan orang-orang yang kafir itu, permisalan orang kafir dalam kesesatan mereka, dalam kejahilan mereka, penyimpangan yang mereka lakukan dari ajaran Allah dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah permisalkan keadaan mereka seperti itu, seperti sama seperti binatang yang dilepas, tidak dikurung atau tidak dikandang, tapi dilepas di padang ilalang. Dan tentu yang namanya binatang tidak akan paham apa yang disampaikan kepadanya. Teriak sekeras apapun orang untuk menyampaikan kepada binatang itu, si binatang tenang saja, tidak akan mengerti dan memahami apa yang diteriakkan kepadanya. Bahkan seperti kata Allah, kalaupun si penggembala memanggil dengan teriakan keras panggilan kepada binatang ternaknya untuk yang bermanfaat baginya, misalnya diteriaki untuk mendekat ke air agar dia minum atau makan, tetap saja binatang itu tidak mau mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh si penggembala. Dia hanya mampu mendengar suara dari penggembala itu. Penggembalanya teriak-teriak kencang tenaganya, suaranya dimaksimalkan. Yang terdengar oleh binatang itu ada suara, begitu saja. Tetapi apa makna yang dikandung dalam suara ini, binatang itu gak paham. Walaupun itu bermanfaat untuknya. untuk minum, untuk makan, atau perkara-perkara lain yang diinginkan oleh si penggembala. Demikian yang Allah sebutkan di dalam ayat, kama salil ladzi yan'iqu bima la yasma illa du'a wa nida'a, seperti binatang ketika diteriaki oleh penggembalanya tetapi yang dia dengar sebatas suara, untuk kemudian paham bahkan mentaati dan mengikuti isi dari suara itu, tidaklah mungkin binatang itu melakukannya. Demikian diterangkan oleh beberapa para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abul Aliyah, Mujahid, Ikrimah, Atha, Hasan, Qatadah, Ibn Di'amah As-Sadusi, Atha Al-Khurasani, dan juga Rabi' Ibnu Anas rahimahumullah. Ini satu tafsiran atau satu makna dari ayat ini. Sebagian ulama lain menerangkan bahwa makna permisalan ini di dalam ayat, permisalan yang Allah berikan tentang doa mereka kepada selain Allah, permintaan mereka kepada selain Allah, kepada sesembahan-sesembahan mereka, Lata, Uzza, Manat, Ubal, dan yang lain-lain, yang mana tentunya sesembahan-sesembahan mereka itu sedikitpun tidak mendengar, sedikitpun tidak melihat, apalagi untuk mengerti dan memahami permintaan yang ditujukan kepadanya. Dan tafsiran yang kedua ini demikian dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Hanya saja kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkomentar, tafsiran pertama tadi dari beberapa ulama salaf, Ibnu Abbas dan beberapa tabi'in bersamanya, menyatakan itu yang lebih tepat dari makna ayat, karena kalau diartikan seperti tafsiran yang kedua, berhala dan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, maka tentu seperti yang diketahui, sesembahan-sesembahan itu sama sekali tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengerti apa yang diserukan kepadanya. Bahkan kehidupan pun tidak dimilikinya. Dia benda mati yang sama sekali tidak memiliki kehidupan, apalagi gerakan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan di dalam ayat ini, yang diserukan itu mendengar sebatas suara saja. Illa du'aan wa nida'a, yang dia dengar sebatas suara. Maka yang lebih tepat adalah tadi tafsiran yang pertama. Ini permisalan tentang kondisi orang-orang kafir yang diseru kepada kebenaran, diajak untuk iman, untuk tauhid, untuk taat kepada Rasulullah SAW, untuk meninggalkan kejahilan mereka, kesesatan mereka dari warisan dan leluhur-leluhur mereka. Selalu saja kondisi mereka mengabaikan dakwah tersebut, hanya suara yang mereka dengar. Mereka dengar ada ajakan dari Rasulullah SAW, demikian pula pada masa-masa berikutnya dari para da'i, dari para ahli ilm, para ulama menyampaikan ilmu, iman, dan mereka dengar suara ajakan iman, tercela dan sesatnya kekufuran mereka, gelapnya kesyirikan mereka, itu mereka dengar sebatas suara. Tetapi untuk mengerti, kemudian memahami bahwa itu memang benar, sehingga mereka tinggalkan kesyirikan mereka, mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak mereka lakukan. Sama seperti tadi, binatang yang diteriaki oleh penggembalanya, sebatas suara yang dia dengar, namun tidak mengerti, apalagi untuk mentaati panggilan tersebut. Allah kemudian juga menyebutkan di dalam ayat celaan kepada mereka musyrikin dan kafirin ini, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka itu summun, tuli dari mendengarkan al-haq, tuli dari mendengarkan al-haq, pendengaran yang berguna. Kalau pendengaran sekedar suara, dengar mereka. Tetapi pendengaran yang dimaksud, pendengaran yang bisa mereka pahami dengan baik. Mereka cerna, sehingga kemudian merubah hidup mereka yang semula kufur, musyrik, bertauhid dan beriman kepada Allah. Pendengaran yang semacam ini tidak mereka miliki, sehingga Allah sebutkan tuli mereka. Bukmun, dan mereka pun bisu untuk melafazkan kebenaran tersebut. Kalau bisu cacat, tentu tidak mereka berbicara. Tetapi bisu pula yang dinafikan oleh Allah, yang Allah tetapkan bagi mereka di dalam ayat ini, adalah bisu untuk menyampaikan kebenaran, bahwa ini yang disampaikan Rasulullah yang hak, dan yang mereka dapati dari leluhur mereka itu sesat, kufur, benci dan dilarang oleh Allah. Untuk menyatakan itu mereka bisu, umyun, dan mereka pun buta, buta untuk melihat jalan hidayah, jalan tauhid, jalan sunnah. Mereka buta untuk melihat itu walaupun matanya melihat. Di cela mereka oleh Allah, bisu, tuli dan buta, walaupun mereka mendengar, melihat dan berbicara, karena manfaat yang hakiki pada pemberian Allah panca indera mereka ini ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya. Telinga mereka tidak mau mendengarkan seruan dakwah untuk iman. Mulut mereka pun bisu untuk menyampaikan dan menyatakan al-haq. Mata mereka pun buta untuk melihat kebenaran yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Syekh Al-Hafid Al-Hakami rahimahullah dalam bait-bait beliau menyebutkan tentang kondisi mereka dan yang mengekor kepada mereka seperti ahli bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lain-lainnya yang selalu menyimpang dari kebenaran, jauh dari tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau katakan mereka itu summun walau sami'u, umyun walau nadaru, bukmun walau nataku. Mereka itu tuli walaupun mendengar, mereka itu buta walaupun melihat, mereka itu bisu walaupun berbicara. Jadi ditetapkan di satu sisi mereka mendengar, mereka melihat dan mereka berbicara karena memang itu kenyataannya. Tetapi inti atau manfaat hakiki dari kenikmatan ini tidak mereka gunakan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu Allah nyatakan mereka itu tuli, bisu dan buta walayadzu billah. Fahum la ya'qilun, sehingga mereka itu tidaklah mendengar, tidaklah mengerti, paham tentang dakwah dan seruan al-haq yang ditujukan kepada mereka. Sama seperti yang Allah sebutkan dalam Al-An'am ayat 39, walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fi dhulumat may yasha'illahu yudhlilhu wa may yasha'i yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu tuli dan bisu, mereka dalam kegelapan. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Barang siapa yang Allah kehendaki pulang, Allah bimbing orang tersebut di atas siratul mustaqim. Summun bukmun umyun, menunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada tubuh manusia tidak lain kecuali untuk digunakan sebagai alat menambah ketaatan mereka kepada Allah, untuk mempelajari dan mengerti ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka, ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kalau tidak, tercelalah manusia itu seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ayat ini biasa disebut oleh para ulama sebagai dalil tentang haramnya taklid, larangan orang untuk mengekor dan mengikuti kepada orang lain, karena dasar agama ini di atas ilmu. Apa yang diyakini seorang muslim, apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan, haruslah dia ketahui dasarnya. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari firman-firman Allah maupun sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diharamkan taklid itu kecuali dalam kondisi yang sangat terbatas, kondisi tertentu, dikala seseorang tidak mampu untuk mengetahui permasalahan, dalam satu permasalahan tidak mampu untuk mengetahui al-haq dalam permasalahan itu. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi belum juga mengetahui apa yang Allah tentukan dalam syariatnya dalam masalah ini. Khusus dalam masalah ini diperlihatkan oleh para ulama dia untuk bertaklid kepada para ulama yang dikenal keilmuannya, imannya, dan dia tumaknina hatinya kepada ulama tersebut. Dalam masalah tertentu ini dia ikuti pendapat Imam Ahmad misalnya. Dalam masalah tertentu ini dia ikuti keterangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan Tsauri, dan para ulama-ulama lainnya. Adapun kalau taklid itu dijadikan sebagai kebiasaan dan dasar dalam beragama, maka itu tercela. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini, celaan kepada orang-orang kafir, musyrikin, yang selalu alasan mereka taklid kepada leluhur mereka, bapak-bapak dan kakek-kakek mereka. Taklid menjadikan mereka buta dan tuli dari kebenaran yang disampaikan kepadanya. Di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari kebaikan yang kami rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah kalau kalian hanya kepadanya beribadah. Di dalam ayat ini Allah sebutkan kepada hambanya kaum mukminin untuk mereka makan segala kebaikan yang dihalalkan dan Allah berikan rizki kepada mereka, dan agar mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat penghalalan yang baik dan berguna untuk mereka di kehidupan dunianya. Itu kalau mereka paham bahwa mereka adalah abid lillah, hamba milik Allah, hamba yang diciptakan oleh Allah, hamba yang dikuasai olehnya, hamba yang selalu taat dan patuh kepada yang menciptakannya. Di dalam ayat ini bimbingan Allah kepada kaum mukminin untuk makan makanan yang thayyib, yang baik, yang halal, tidak memadorotkan tubuh mereka atau akal pikiran mereka, karena ini sebagai sebab, bahkan sebab utama, termasuk sebab utama dikabulkannya doa dan ibadah mereka kepada Allah. Dikarenakan makanan yang haram menghalangi terkabulnya doa bahkan ibadah seseorang kepada Allah. Walhamdulillah. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, fa qala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa amalu saliha inni bima ta'amaluna alim, wa qala ya ayyuhal ladina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ata aghbar yamuddu yadaihi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ مِنْ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik, tidak akan menerima dari amalan hambanya kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kaum mukminin sama seperti yang Allah perintahkan kepada para mursalin alaihimussalam di dalam Al-Maidah 51, dalam Al-Mu'minun ayat 51 Allah sebutkan, wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramallah yang saleh, karena aku mengetahui segala yang kalian amalkan. Ini kepada para rasul, diperintahkan mereka untuk makan yang baik, yang halal, dan beramal saleh. Kemudian Allah sebutkan di ayat ini di Al-Baqarah 178, kedua disebut oleh Rasulullah, wahai kaum mukminin, makanlah yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Sama perintah Allah kepada para rasul dengan perintah Allah kepada mukminin untuk mereka makan yang baik, yang halal. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan seseorang yang memperpanjang safarnya, perjalanan dalam keadaan pakaiannya penuh debu, rambutnya tidak teratur, yang kondisi ini semestinya kondisi yang membantu doa itu lebih dikabulkan oleh Allah. Orang dalam keadaan safar dan sangat tampak di sana kebutuhan yang sangat dari seorang hamba kepada Allah, dari seorang musafir, kalaulah dibandingkan dengan seorang mukim, tentu tadarruk, harapan dan ketergantungannya kepada Allah jauh lebih besar dibanding orang yang mukim, karena dia dalam perjalanan, apalagi perjalanan jauh. Orang ini kata Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, nyatakan ya Rabbi, ya Rabbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya dari yang haram pula, dan yang dikonsumsi olehnya juga haram, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doa dan permintaannya. Hadis ini selain Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan juga Tirmidzi dari hadis Fudail Ibnu Marzuq radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Allah rahimahullah dalam kitab beliau mensyarah Al-Adhkar An-Nawawi rahimahullah, bahwa Allah mengajarkan, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum mukminin adab, tata cara agar doa mereka diterima oleh Allah SWT, yang itu harapan mereka tentunya, agar zikir mereka itu diterima oleh Allah, bermanfaat. Karena kitab Nawawi Al-Adhkar penuh dengan bentuk-bentuk zikir dan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka beberapa di antara adab tersebut, ini yang beliau sebutkan, menjaga makanan, minuman, pakaian, dan segala yang masuk ke diri seorang muslim, hendaknya dijaga agar itu dari yang baik dan yang halal, yang diistilahkan oleh beliau dan para ulama, itabatul mat'ami wal mashrab wal malbas, agar dihalalkan makanannya, minumannya, pakaiannya, dan segala sesuatunya. Di mana sesuatu yang haram, kalau itu ada pada dirinya, menghalangi doa dia diterima oleh Allah. Mungkin seseorang berdoa sekian lama masih saja tidak dikabulkan, hendaklah dia introspeksi diri, Mungkin dari pakaiannya ada yang haram. Bahkan waliyadzubillah mungkin dari makanannya yang dia makan, minumannya. Mungkin ada masukan harta yang kotor yang dia sadari atau tidak. Diperiksa lagi apakah semua harta yang dia dapati itu halal dan baik, sehingga doa dia terhambat dan tidak dikabulkan oleh Allah. Apalagi di masa seperti sekarang, masa banyaknya fitnah dan banyak godaan kepada setiap muslim untuk mengambil sesuatu yang haram. Padahal Rasulullah SAW sebutkan bahwa kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser sebelum dia menjawab 3 pertanyaan dari Allah. Yang salah satunya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapati dan kemana harta itu dia belanjakan, dapatnya dari mana akan ditanyakan oleh Allah, apakah dengan cara yang dihalalkan dalam syariat. Demikian pula pembelanjaannya, dibelanjakan kemana itu harta. Tidak cukup hanya mengambil atau mendapat harta dari harta yang baik dan halal, tetapi pembelanjaannya pula dikemanakan pembelanjaan harta itu. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak godaan, banyak macam yang ditawarkan di lapangan oleh banyak pihak, cara untuk mendapatkan keuntungan sesaat, bahkan kadang dengan janji yang muluk-muluk, dengan janji mendapatkan laba yang besar, dengan keuntungan atau dengan tenaga yang sedikit. Cukup Anda melakukan ini dan itu, kumpulkan sekian orang, janji-janji lain yang kadang bermuluk-muluk, kemudian si muslim terperdaya, tertipu, dan dia lakukan tanpa dia perhitungkan apakah syariat menghalalkan cara semacam itu, dibolehkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu sebab, bahkan yang terbesar, termasuk yang terbesar terhalanginya doa. Al-Imam Ibnu Alan rahimahullah juga sebutkan agar di dalam doa itu pula seseorang menjaga dari kesyirikan kepada Allah. Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan doa kalian kepada Allah. Kalian meminta kepada Allah, kalian minta pula kepada selain Allah. Ini juga sebab terbesar, bahkan yang terpenting, karena tauhid. Agar dalam doa itu hati seorang hamba tidak mendua, dia yakini Allah mampu untuk mengkabulkan doanya, dia yakini pula selain Allah bisa mengkabulkan doanya dalam perkara-perkara yang tidak kuasa untuk dikabulkan kecuali oleh Allah. Minta keturunan, anak, atau rizki, kesembuhan, dan permasalahan-permasalahan lain. Adab yang ketiga, kata beliau, menjaga agar seorang muslim yang berdoa itu tidak tergesa-gesa dalam meminta pengkabulan doanya. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, yustajab li ahadikum malam yasta'jin yakulu da'autu da'aut falam yustajab li. Tetap dikabulkan doa hamba itu selama dia tidak tergesa-gesa, yaitu dengan menyatakan saya sudah berdoa sekian kali, sekian lama, tetapi belum dikabulkan juga. Mengatakan itu sudah bentuk tergesa-gesa. Mengatakan atau mengadukan itu kepada orang lain, sudah sekian lama saya berdoa, sekian kali, tetapi belum dikabulkan oleh Allah, itu sudah bentuk hamba itu tergesa-gesa. Kalau sudah tergesa-gesa seperti itu, jangan harap akan dikabulkan doanya oleh Allah. Selama dia tidak tergesa-gesa, jaminan kata Rasulullah, pasti Allah akan kabulkan doanya. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki keturunan kepada Zakaria alaihi salam, Yahya alaihi salam, setelah beliau berdoa dan meminta kepada Allah selama 40 tahun. Baru Allah kabulkan permintaannya. Alaihi salam, kesabaran para anbiya alaihimussalam. Yang keempat, kata Ibnu Alan rahimahullah, untuk memilih waktu atau tempat yang mustajab, karena Allah memuliakan sebagian waktu dan juga sebagian tempat, diistimewakan dari tempat-tempat yang lain. Kalau waktu banyak, seperti sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia mencari hambanya yang memohon dan meminta kepadanya, itu pasti dikabulkan. Allah sebutkan, man dalladhi yad'u fa'astajib lahu wa man dalladhi yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang berdoa di waktu itu untuk aku kabulkan, siapa yang meminta untuk aku beri, jaminan dari Allah di waktu tersebut. Demikian pula sepertiga, selain sepertiga malam yang terakhir, antara adzan dan iqamah, bagaimana Rasulullah sebutkan, baina kulli adzanain da'watun la turad. Setiap dua adzan, artinya adzan dan iqamah, doa, di situ ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Demikian pula waktu terakhir di hari Jum'ah sebelum terbenamnya matahari, dan Rasulullah isyaratkan waktunya sangat tipis, sangat sedikit sebelum terbenamnya matahari, di mana beliau sebutkan, wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yad'ullah illa wastajab lah. Hari Jumat itu ada waktu, kalau ditepati oleh seorang muslim yang sedang berdoa kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan untuknya. Demikian pula di waktu sujud, setiap sholat, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, sebagaimana Rasulullah sebutkan sedekat-dekat hamba kepada Allah dikala dia sujud, demikian pula setelah tasyahud, sebelum salam di setiap sholat, di mana Rasulullah sebutkan summal yatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi faqaminun an yustajab lah, dan hendaklah dia pilih doa yang dia sukai karena pantas doa kalian di waktu itu untuk dikabulkan oleh Allah sebelum salam, setelah tasyahud itu selesai. Dan beberapa waktu-waktu lain yang diistimewakan oleh Allah seperti Arafah, berarti tentunya bagi mereka yang wukuf di sana. Demikian pula tempat diistimewakan beberapa tempat oleh Allah dikabulkannya doa, seperti Arafah pula, selain waktu juga tempat yang berada di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya dan Allah kabulkan doa-doa mereka. Demikian pula di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, di sana juga tempat yang diistimewakan doa. Ini yang keempat. Yang kelima, Ibnu Alan juga sebutkan rahimahullah, agar orang yang berdoa pula memilih dalam doanya itu lafaz-lafaz Rasul SAW, doa-doa yang di contohkan atau pernah diucapkan Rasulullah SAW, karena banyak keistimewaannya. Yang pertama, maksum, beliau terjaga dari kesalahan. Kalau doa itu tulisan orang atau karya orang, gak ada jaminan untuk tidak salah, karena penulisnya atau yang membuat doa itu orang yang gak maksum, tidak seperti Rasulullah SAW. Yang kedua, doa Rasulullah SAW simple, ringkas padat, beda dengan orang yang mengarang doa itu bertele-tele dan panjang, seperti yang biasa kita dengar misalnya, Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qiraatana wa ruku'ana wa sujudana, terimalah bacaan kami, berdirinya kami, rukuknya kami, sujudnya kami. Kalau saya sebutkan terima salat kami, cukup, semua itu terangkum dalam lafaz salat. Ngapain dia bertele-tele seperti itu? Beda dengan lafaz Rasulullah SAW. Beliau punya keutamaan jawami'ul kalim. Perkataannya ringkas, sangat padat, simple. Juga beliau orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Mustajab beliau. Besar harapan dengan itu kalau kita mengucapkan doa-doa Rasul, besar harapan kita, doa kita juga dikabulkan oleh Allah SWT. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, anaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.